Halo, hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya di sini, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu? Apakah di beberapa hari ini, di saat bulan Ramadan ya, saya membuat materi ini, keadaan kamu masih semakin lama semakin bertambah semangat? Atau jangan-jangan ada di antara kamu yang sudah semakin lemas ya? Saya juga lemas loh, tapi saya semangat untuk membahagiakan kamu dengan ilmu yang bisa saya bagikan dan kita diskusikan di kali ini. Betul, kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu emas kembali, yang mana ini adalah cabang dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar YouTube yang berhubungan dengan inti permasalahan hidup kamu. Benar, apabila sekarang kamu adalah orang yang sedang memiliki masalah dan kamu bingung jalan keluarnya bagaimana karena selalu menemui kebuntuan, coba deh, dengerin apa yang saya katakan di video ini dan praktekan ya. Bisa jadi loh, apa yang ada di video ini adalah jalan keluar buat kamu. Nah teman-teman, percaya atau enggak, belakangan ini saya kerap kali merasa gemas loh. Gemasnya saya ini bukan karena saya tiba-tiba melihat boneka beruang lucu, tapi gemasnya saya ini, saya selalu melihat pertanyaan-pertanyaan di bagian komentar YouTube yang sebenarnya masalahnya tuh, mohon maaf ya, sepele. Sepele karena memang jalan keluar tuh sederhana banget loh. Kenapa mas bro? Gini loh. Percaya atau enggak, masalah kamu dan masalah orang-orang di sekitar kamu, sebagian besar itu penyebabnya cuma satu. Loh kok cuma satu mas bro? Masalah gue tuh banyak mas bro. Kenapa penyebab cuma satu kata lu? Gini, masalah kamu memang banyak, tapi inti penyebabnya tuh cuma satu. Penyebabnya adalah masalah kamu itu muncul karena kamu kepengen merubah orang lain. Sekali lagi, masalah kamu tuh menjadi ada, bener kan? Karena kamu ingin merubah orang lain menjadi seperti yang kamu mau, betul apa enggak? Nah sekarang gini, siapa di antara kamu yang sekarang sudah lagi pengen nikah nih? Lagi pengen nikah sama cowok kamu, sama cewek kamu. Tapi kamu ada ganjelan dalam diri, kayaknya gak bisa serak kalau gue nikah sama dia mas bro. Kenapa? Karena ada satu sifat dia yang gue tuh gak suka. Contohnya, gue pengen dong pasangan gue tuh rajin ibadah mas bro. Gue pengen banget nih calon suami gue bisa menjadi imam, bisa memimpin gue sama keluarga gue ketika beribadah mas bro. Tapi dia gak bisa. Atau mungkin gue pengen banget deh punya calon istri yang jago masak tuh mas bro. Gue pengen nih cewek gue tuh belajar masak tapi dia gak mau. Udah gue suruh masak tuh gak mau. Gimana dong? Laki gue tuh sukanya ngerokok mulu. Padahal gue udah bilangin rokok tuh gak bagus. Tapi dia ngerokok mulu. Gue kesel deh. Kenapa sih dia gak bisa berhenti ngerokok? Kenapa sih orang tua gue tuh sukanya ngebentak-bentak gue mulu? Orang tua gue gak sayang nih sama gue nih. Gimana sih cara buat mereka jadi rukun? Dan sebagainya. Intinya, masalah kamu menjadi masalah karena memang kamu ingin merubah orang lain. Bener apa enggak? Nah, padahal rahasianya adalah begini. Sepandai-pandainya kamu, tidak akan pernah bisa kamu merubah orang lain menjadi seperti yang kamu mau. Saya ulangi sekali lagi. Sepandai-pandainya kamu, kamu tidak akan pernah bisa merubah orang lain menjadi seperti yang kamu mau. Lah mas bro, bukannya pagar kehidupan ini bisa ngerubah hidup orang? Lah, kok bisa sih ngerubah hidup orang? Padahal kata lu gak bisa. Gini teman-teman, kita tidak bisa merubah hidup orang lain, tapi kita bisa menginspirasi hidup orang lain. Beda loh, merubah dengan menginspirasi. Ada orang tua yang curhat sama saya. Mas bro, kenapa? Gue punya anak nih. Anak gue bandel banget. Gue kasih tahu kagak nurut-nurut. Gue udah larang dia main sampai malam, dia main sampai malam. Gue udah suruh dia ibadah, dia gak ibadah-ibadah. Gue sebagai orang tua udah putus asa nih mas bro. Gimana cara gue mendidik anak supaya jadi anak yang nurut? Gue nyerah deh. Wahai teman-temanku sekalian, yang namanya manusia tidak bisa dirubah. Hanya bisa diberikan inspirasi. Bukan dirubah, diinspirasikan. Nah inspirasi itu apa sih mas bro? Inspirasi itu kamu memberikan sebuah cara, memberikan sebuah contoh untuk dicontoh. Itu inspirasi. Nah masalahnya kebanyakan orang, kamu juga tuh, termasuk juga para orang tua, kalau ada masalah larinya ke psikolog. Biasanya kalau dia bertanya ini ke psikolog, psikolog itu akan mengatakan, oh iya bu, coba dididik dengan cara begini, coba dididik dengan ilmu begitu. Bagi saya itu omong kosong. Loh, omong kosong? Karena sebaik-baiknya orang, orang yang bisa menginspirasi orang lainlah yang harusnya dijadikan panutan sebagai pembimbing. Maksud saya adalah, wahai para orang tua, wahai teman-temanku sekalian, sudahkah kamu menginspirasi orang tersebut dibandingkan membentak-bentak orang tersebut untuk berubah menjadi seperti yang kamu mau? Sudah menginspirasi mereka belum? Wahai para orang tua, apabila kamu ingin merubah anak kamu, stop berpikir untuk merubah. Begitu juga dengan kamu yang ingin merubah orang lain, merubah pasangan, merubah orang supaya bayar utang, stop melakukan itu. Pertanyakan deh, sudah belum kamu memberikan mereka inspirasi menjadi pribadi yang baik? Sudah memberikan contoh belum? Atau jangan-jangan cuma sekedar ngelarang nih, tapi kamu sendiri tidak memberikan contoh? Mana bisa? Nah sekarang gini, tanpa banyak berbasa-basi, saya akan langsung mengajarkan kamu prakteknya untuk mengobati masalah kamu. Sekarang saya minta tolong kamu pikirkan satu masalah yang selama ini ada di dalam kepala kamu. Masalah yang berhubungan dengan orang lain. Pikirin masalah itu. Sudah? Sambil kamu mikirkan masalah itu, benar nggak perkataan saya bahwa masalah itu nih sampai sekarang masih menjadi masalah karena kamu pengen kan ngerubah orang yang ada di pikiran kamu itu menjadi seperti yang kamu mau? Iya mas bro, gue punya utang nih sama dia, dia nggak bayar-bayar utang gue. Kamu pengen dia bayar hutang, itu berarti kamu pengen merubah orang lain. Hentikan. Iya mas bro, gue nih udah tua, sebagai cewek pengen dinikahin. Tapi cowok gue gak mau nikahin gue. Kamu pengen cowok kamu menikahi kamu sesegera mungkin, itu karena kamu ingin merubah dia. Stop. Iya mas bro, gue tuh sebenarnya suka sama kerjaan gue nih. Tapi atasan gue tuh kalau ngasih gaji terlambat mulu. Gue kesel. Kamu pengen atasan kamu cepet bayar gaji, itu berarti kamu ingin merubah atasan kamu menjadi seperti yang kamu mau. Hentikan. Ketika kamu ingin merubah orang lain, tolong stop. Stop dan stop, hentikan. Kamu hanya bisa memberikan inspirasi orang lain untuk berubah, tapi kamu tidak bisa merubah mereka. Titik. Sama seperti saya kepada kamu sekarang, ada beberapa di antara kamu yang hidupnya sudah berubah kan dengan adanya pagar kehidupan, bahkan banyak ya di antara kamu yang begitu praktek berubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Bagus. Tapi sadar enggak sih, yang merubah hidup kamu tuh bukan saya loh. Bukan. Saya di sini nih di telinga kamu cuman sekedar memberikan inspirasi. Yang merubah hidup itu kamu dengan izin Tuhan. Kamu yang merubah hidup kamu sendiri, bukan saya. Saya menginspirasi kamu, kamu mau berubah karena kamu mau praktek. Benar, karena kamu sendiri yang memutuskan mau praktek kemudian berubah, bukan saya. Jadi langkah pertama, ketika sekarang kamu sudah tahu nih bahwa gue gak boleh ngerubah orang lain, yang pertama harus kamu tanyakan ke diri kamu sendiri adalah, sudahkah saya memberikan orang ini inspirasi untuk berubah seperti yang saya mau? Sekali lagi, langkah pertama tanyakan ke diri sendiri dulu ya, bukan ke orang lain. Tanyakan ke diri sendiri, sudahkah saya memberikan dia inspirasi menjadi seperti yang saya mau? Contoh, kamu pengen pasangan kamu berhenti ngerokok. Kalau selama ini kamu menasihati dia terus-terusan, itu cara yang salah. Kasih contoh dong, kamu tidak merokok. Ada juga nih orang tua. Orang tua ngerokoknya setiap hari 2 bungkus. Begitu anak yang ngerokok 2 bungkus dimarahin. Dibilang gak boleh. Kamu gak boleh kayak papa, gak boleh kayak mama. Ya gak bisa bapak ibu. Kalau anak bapak ibu ingin benar, bapak ibu dulu harus menginspirasi dengan memberikan contoh yang benar. Jadi nomor 1, tanyakan. Sudahkah saya memberikan inspirasi kepada orang tersebut? Nah, kalau inspirasi sudah kamu lakukan semampu kamu, tapi hasilnya pun belum kunjung kelihatan, berarti kamu masuk ke tahap yang nomor 2. Tahap yang nomor 2 adalah memberikan respons yang tepat. Nah, di sini nih uniknya nih, teman-teman dengerin ya. Kebanyakan orang itu kan selalu ingin merubah orang lain. Nah, sekarang saya mengajarkan kepada kamu, stop merubah orang lain, berikan inspirasi. Kalau inspirasi gak mempan, gak usah dipikirin, atur aja respons kamu kepada perbuatan mereka. Betul, sekedar mengatur respons atas perbuatan mereka kepada kamu. Bener, kalau selama ini kan kamu pikirnya, aduh gimana ya supaya dia berubah, aduh gimana ya caranya supaya dia jadi tobat. Stop mikirin itu. Yang kamu pikirin sekarang, respons gua apa sih yang harus gua keluarkan atas perbuatan dia sama gue. Nah, respons ini saya bagi cuman menjadi dua. Ya, cuman menjadi dua. Nah, ini penting nih, ini penting banget. Yang pertama, respons yang saya ajarkan kepada kamu adalah bertoleransi. Bertoleransi itu intinya kamu gak usah komplain dengan sikap dia sama kamu, kamu gak usah komplain perbuatan dia sama kamu, terima apa adanya tanpa banyak protes, itu toleransi. Contohnya begini, kamu tahu nih pasangan kamu kalau diajak ngomong tulalitnya bukan main. Kalau kamu memutuskan untuk bertoleransi dengan dia, tulalitnya jangan diprotes, anggap aja sebagai sebuah kenikmatan. Nah, bagi kamu yang punya pasangan, susah ibadah, gak mau pergi ke rumah ibadah, gak mau ibadah di rumah, serba salah deh. Kamu udah berusaha selama ini merubah dia tapi gak bisa-bisa, stop. Sekarang kamu pikirin, bisa gak gue bertoleransi dengan sifat dia? Kalau kamu bisa, gak usah komplain-komplain lagi ketika dia tidak mau beribadah. Lah tapi kan itu demi kebaikan dia juga. Justru demi kebaikan dia, kamu gak usah pusing. Sayang, cinta bukan berarti harus merubah orang. Tapi sayang dan cinta itu artinya kamu harus bertoleransi. Cinta itu toleransi, bukan merubah. Titik. Nah sekarang kamu pikirin, masalah kamu tadi yang ada hubungannya dengan orang lain, kamu tanyain deh. Bisa gak sih gue bertoleransi dengan sikap dia ini? Kalau bisa, berarti kamu janji sama saya, stop komplain, stop ngeluh dengan sikap buruk yang dia lakukan sama kamu selama ini. Stop, hentikan sekarang juga. Terima tanpa banyak protes. Itu namanya toleransi. Nah, kalau memang dalam hati kecil kamu mengatakan, gue udah gak tahan lagi nih sama sikap dia, mas bro. Gue udah gak betah lagi. Seandainya suara hati kamu bilang sudah tidak tahan, stop bertoleransi, masuk ke pilihan yang nomor dua. Yaitu tinggalkan. Tinggalkan. Sebuah sikap yang sebenarnya gampang, cuman otak kamu nih terlalu banyak kata tapi. Iya sih mas bro, gue tuh bisa ninggalin tapi gue udah terlanjur sayang. Iya sih mas bro, gue bisa aja keluar dari tempat ini tapi sudah terlanjur kontrak. Iya sih mas bro, gue punya masalah ini, gue punya masalah itu, tapi akhirnya masalahnya kagak kelar-kelar deh. Nah, sekarang, karena kamu sudah mendengarkan video ini, prakteknya adalah tinggalkanlah hal itu tanpa kata tapi, seandainya memang kamu udah gak bisa toleransi lagi. Contoh, ada orang belum bayar utang nih ke kamu, utangnya cukup banyak, itu kewajiban dia kan, saya paham. Tapi kamu gak bisa loh memaksa dia untuk melunasi utang kamu, gak bisa. Karena pada dasarnya orang gak bisa dirubah. Yang perlu kamu tanyakan, sudahkah saya menginspirasi dia untuk membayar hutang? Inspirasi itu bisa dalam bentuk mengingatkan contohnya. Udah belum? Kalau sudah, tanyakan lagi, apakah saya bisa bertoleransi dengan sikap dia ini? Kalau bisa, jangan ditagih-tagih lagi, ikhlaskan dia. Tapi kalau kamu memang tidak bisa bertoleransi lagi, jauhi dia, mohon maaf, putuskan hubungan silaturahmi kamu untuk sementara dengan dia, supaya dia pun dengan izin Tuhan sadar dengan sendirinya. Gampang kan? Jadi pilihannya itu cuma tiga. Kamu menginspirasi dia, kemudian kamu bertoleransi dengan sikap dia, kalau memang tidak bisa bertoleransi, tinggalkan tanpa kata tapi. Karena pada dasarnya, kamu tidak bisa merubah orang lain. Tapi kamu hanya bisa memberikan mereka inspirasi dan mengambil sikap yang tepat. Nah sekarang, pertanyaannya kepada kamu adalah, sudahkah kamu memberikan inspirasi kepada orang tersebut? Kalau sudah, berhasil nggak? Kalau belum berhasil, sekarang pikirin deh, respon yang tepat buat kamu. Cuman dua, apakah kamu bisa bertoleransi? Kalau bisa bertoleransi, kamu janji tidak boleh protes sedikit pun atas kekurangan dia dan perilaku dia. Tapi kalau kamu memang suara hatinya mengatakan, saya tidak bisa lagi bertoleransi dengan sikap dia, tinggalkan tanpa kata tapi. Gampang kan? Gampang banget. Cuman bertoleransi atau tinggalkan. Nah sekarang, pilihannya ada di tangan kamu. Saya sudah memberikan kamu inspirasi nih, tapi saya tidak bisa merubah kamu. Hanya kamu yang bisa merubah hidup kamu dengan izin yang maha kuasa, dengan kemauan untuk praktek. Nah, Kamu mau praktek gak? Itu aja. Nah sekarang teman-teman, sambil kamu praktek, saya minta tolong satu aja sama kamu. Di luar sana banyak orang susah yang mungkin lebih susah hidupnya daripada kamu. Dan saya minta tolong, di bulan yang suci ini atau kapanpun kamu menonton video saya, tolong bagikan video ini kepada orang lain di luar sana sebanyak-banyaknya. Karena apa? Saya ingin manfaat yang kamu dapatkan di video ini bisa juga diterima oleh orang lain di luar sana. Jadi sebarkan video ini ke sosial media kamu ya. Nah pesan saya cuma satu. Teman-teman, ayo praktekkan apa yang saya katakan ini ya. Rasakan perbedaannya dengan pola pikir yang kamu rubah, dengan memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Praktekkan itu semua, sebarkan video ini, dan lihat hasilnya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.